Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Wa'an Jubair ibni Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya, sahabat Jubair bin Mut'im. Qala ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang Arabi Badui datang kepada Rasulullah sallam. Faqala ya Rasulullah, jahadatil anfus wa dha'atil iyal wa nahakatil amwal wa halakatil an'am, fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u bika 'ala Allah wa billahi 'alaik. Faqala Rasulullah sallam, waihak, atadri ma taqul? Wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama zala yusabbih hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Thumma qala waihaq, innahu la yastashfi'u billahi ala ahad, ala ahadin min khalqihi. Sya'nullahi a'zamu min dhalik. Waihaq, atadrimallah? Inna arshahu ala samawatihi laha kaza. Qala bi asabi'ihi mithlul qubbati alaih. Dengan jari jemari beliau, beliau permisalkan arsh Allah di atas langitnya begini, seperti kubah. Wa innahu layait tu bihi ati tarrahili birrakib, dan itu pun arsh keberatan, layaknya tunggangan keberatan penumpangnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis di dalam sanadnya ada kelemahan, namun para ulama sunnah tetap dari masa ke masa membawakannya dalam perkara akidah, menjelaskan usuluddin terkait sifat Allah atau keagungannya. Dalam hadis, Badui ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jahadatil anfus, orang pada keberatan, kesulitan, banyak yang sakit, banyak yang ini, wada'atil iyal, dan anak-anak banyak yang kesulitan karena air tidak ada. Harta pun banyak rusak. Ini tanaman, kebun, dan itu harta rusak, enggak ada air. Gagal panen. Binatang pun banyak mati, dehidrasi, kehabisan air. Maka mintakan hujan kepada Rabbmu Berdoalah. Karena kami memintakan syafaat denganmu kepada Allah dan dengan Allah kepadamu. Maka Rasulullah marah sallallahu alaihi wasallam, sembari beliau katakan, waihak atadri ma taqul, tahukah kamu apa yang kamu ucapkan, sadar kamu apa yang kamu katakan. Dan Rasul memperbanyak tasbih, diulang-ulang tasbih itu oleh Rasulullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Demikian hingga itu diketahui di wajah para sahabatnya. Ini Rasulullah marah dan tidak senang dengan ungkapan itu. Waihak, sesungguhnya tidaklah dimintakan syafaat dengan Allah kepada siapapun dari makhluknya. Perkara Allah jauh lebih agung, lebih besar dari itu. Waihak, tahukah kamu Allah? Sungguh arsy-Nya di atas langitnya begini. Dengan jari-jari beliau, beliau isyaratkan seperti kubah, langit di bawah dan arsy di atasnya. Dan itu pun berat, arsy seperti beratnya tunggangan, karena penumpangnya. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud. Hadis yang pertama menjelaskan uluwullah, tingginya Allah, maha tinggi. Dan itu mutawatir, ma'ruf, banyak dalilnya dalam Quran maupun sunnah. Karena arsy di atas langit, langit di atas, arsy di atasnya, dan Allah di atas arsy. Maka hadis menunjukkan maha tingginya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua menunjukkan pula bahwa arsy di atas langit. Dan ini pula bagi ahlu sunnah, ma'ruf, thabit, benar adanya, bahwa arsy itu bukan di dalam langit. Tetapi di atas langit, dan jelas Rasul mempermisalkan dengan tangannya, seperti kubah di atas langit. Ini membantah anggapan tokoh-tokoh filsafat, para filosof dan Mu'tazilah yang menyebutkan arsy tidak seperti yang digambarkan atau disifati oleh Rasul SAW. Rasulullah jelas menyebutkan arsy di atas langit, bukan di dalam langit, apalagi di bawahnya. Hadis ini pula menjelaskan bahwa arsy punya penyangga, karena Rasul katakan arsy di atas langit seperti kubah, dan diisyaratkan oleh Rasul dengan jari jemarinya. Begini, berarti arsy pun ada penyanggah-penyanggahnya, lahu arkan. Ahlus sunnah a'immah sepakat bahwa hadis menyebutkan tentang keagungan Allah walaupun tadi ada kelemahan di dalam sanadnya, tetapi makna yang ada di dalamnya itu yang diinginkan seperti muallif Imam Muhammad rahimahullah, karena membawa dua permasalahan dalam akidah tentang uluwullah dan arsy atau sifat arsy, seperti apa sifatnya. Itu dua perkara, tingginya Allah dan arsy. Perkara yang ketiga di dalam hadis juga penjelasan sifat arsy bahwa dia yait atid, dan itu tidak tersebutkan dalam dalil lain kecuali dalam hadis ini, bahwa arsy itu yaitu keberatan. Walaupun makna, secara makna didukung oleh ayat 5 di surat Asy-Syura, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna, hampir-hampir langit itu pecah di atasnya. Hampir-hampir langit itu pecah. Begitu pula di Muzammil 18, as-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Langit itu pecah dan janji Allah pasti terlaksana. Oleh karenanya, ulama sunnah sepakat membawakan hadis ini. Walaupun tadi ada kelemahan padanya, dan ini penting. Seorang talibul ilm, mungkin dia bahas, mungkin dia kaji hadis dhaif, sanadnya ada fulan kesana kemari, jar wa ta'dil, dia bisa menyimpulkan hadis dhaif. Tetapi kelemahan hadis tidak serta merta kemudian selesai, dibuang dan disingkirkan. Bes. Lah, ada perkara penting, yaitu kamu menengok, melihat bagaimana para ulama mendudukkan hadis ini. Mereka ulama jahabidah, pakar-pakar hadis, ulama-ulama besar. Bukan mereka jahil, bukan mereka enggak ngerti kelemahan hadis, tapi mereka tetap memakai, menggunakan, memasukkan hadis ini di kitab-kitabnya. Maka penting untuk seorang itu mau melihat bagaimana para ulama mendudukkan dan memposisikan hadis-hadis tersebut. Kata Syekhul Islam rahimahullah, Ahlul hadis, ulama hadis, tidak berdalil dengan hadis dhaif dalam pokok agama, dalam perkara akidah, atau dalam furu', cabang perkara fikih, perkara hukum. Itu manhaj a'immah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Itu pun banyak dari para imam yang menulis dan membukukan sunnah, ashabus sunan, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Beberapa hadis dhaif mereka masukkan. Mereka ambil dan mereka sebutkan dalam sunan-sunannya. Hal ini karena bagi mereka yang dhaif masih lebih mereka senangi ketimbang ro'yu, ketimbang itu rasio atau akliyat, akal logika siapapun itu selain Rasul SAW. Selama dhaifnya munjabir, lemah, yang kelemahannya itu ringan, masih bisa dikatrol, masih bisa didukung dengan riwayat-riwayat lain. Karena layaknya manusia, kelemahan itu enggak satu tingkat. Kelemahan itu kan penyakit. Orang sakit berderajat. Ada yang na'udzubillah lumpuh total, stroke berat. Ada yang keselio kakinya, ya sakit. Suruh jalan, ya sakit dia. Merintih dia. Tapi dengan dibantu misalnya, kamu pegang kanannya, kamu kasih krek, tongkat misalnya, bisa jalan dengan tertatih-tatih, tapi masih bisa jalan. Begitu yang lainnya. Hadis pun begitu. Dhaif tidak satu tingkat. Tidak satu derajat, dhaif lemah selesai. Tidak. Dhaif itu bertingkat-tingkat. Berderajat. Beda satu jenjang dengan jenjang yang lainnya. Nah, yang mereka maksud jenjang hadis dhaif yang bisa diangkat, bisa dibantu sehingga terangkat kepada hasan li ghairihi dan semisalnya. Di dalam hadis kita ketahui ada penyebutan beberapa perkara yang itu ma'ruf, perkara yang sabit, tidak diragukan lagi, sesuai dengan nusus dan dalil yang begitu banyak. Satu, tentang uluwullah, ribuan hadis, ribuan ayat, banyak menetapkan bahwa Allah itu di atas, bukan di mana-mana, bukan di dalam makhluknya atau di atas, di atas langit sana, di atas arsy-nya. Itu ma'ruf, banyak ayat. Ketika Imamul Haramain Al-Juwayni didebat oleh Al-Hamadani muridnya. Semula beliau masih dalam madhab Mu'tazilah yang mengingkari kalau Allah itu di atas. Kata Hamadani dalam bentuk pertanyaan diajukan kepada sang guru, wahai guru kami Juwaini, kita tidak membahas dalil sudah, tidak membicarakan nusus yang ada, tapi aku mau tanya kepadamu tentang fitrah yang ada dalam jiwa setiap manusia, dalam batin setiap insan. Yaitu, kenapa ketika orang itu dalam keadaan gawat darurat, panik yang sangat puncak, otomatis kontak batinnya ke atas. Na'udzubillah misalnya, walau pesawat mau jatuh, wa ila apa, kapal mau tenggelam, ini itu. Sesuatu yang gawat luar biasa. Saat itu orang putus asa dari segala upaya dan bantuan manusia. Satu-satunya yang diharapkan Tuhannya. Kemana kontaknya batin dia saat itu? Ke atas. Bahkan kalaupun itu orang kafir, jangankan lagi mukmin, orang kafir. Mungkin dia menyebut Tuhan misalnya. Ya Tuhan, minta keselamatan. Di mana Tuhannya saat itu dia yakini? Kontaknya ke atas. Kenapa demikian? Apa ini? Fitrah yang semacam ini. Jawab Juwaini, hayyarani hamadani. Pertanyaan Hamadani, muridnya ini, sungguh membuat aku bingung, Gak bisa jawab dia. Mau jawab apa? Ini memang fitrahnya begitu. Kontak batin langsung kepada yang di atas. Memohon bantuan, meminta keselamatan. Langsung gak ada ini, gak ada itu. Gak membedakan dia dari kelompok mana. Langsung ke atas. Ya Allah, dia butuh pertolongan saat itu, menyebut Allah, langsung ke atas. Artinya perkara ini ma'ruf, perkara yang muhkam dan menjadi dasar pokok di dalam akidah. Begitu pula tentang arsy, ma'ruf. Demikian pula yang tersebutkan hanya di dalam hadis ini terkait sifat arsy, atiq, keberatan. Merasa berat seperti yang Rasulullah sebutkan, tunggangan pada pengendaranya. Kalau pengendaranya banyak misalnya, sepeda satu atau motor satu atau mobil, tapi penumpangnya full, penuh, ya keberatan kendaraan itu. Begitu pula itu kuda, onta, himar, keberatan. Sehingga karena beban yang melampaui batas kemampuannya, itu atit. Dan arsy demikian. Dan seperti tadi, itu pun tidak hanya murni di dalam hadis ini, didukung maknanya tersebutkan juga dalam Muzammil, As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Juga di dalam Asyura, takadu samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ini terkait penyebutan hadis walaupun tetap dia punya amanat untuk menjelaskan sisi kelemahannya. Ini kenapa ini dilemahkan ulama? Dia jelaskan pendalilannya karena hadis ini di sanadnya ada fulan fulan yang disebutkan oleh imam hadis fulan begini begini kelemahannya. Yang jelas kita faham manhaj metode para a'immah dalam membawakan hadis. Hadis dalam fikih pun demikian. Kalaupun itu dhaif, disebutkan kelemahannya. Tetapi terkadang tetap mereka mensyarah hadis. Tidak lepas dari syarahnya. Hadis ini maknanya begini, begini, begini, kandungannya, fikihnya seperti ini. Nah, yang ulama sebutkan pertama, yakni kalau itu sahih, seandainya itu sahih, maka seperti ini maknanya, sudah disebutkan istimbatnya begini. Karena memang juga bab tahsin, terutama tadzif, menghasankan hadis, mendhaifkan hadis, ijtihadiyah. Kadang berbeda alim satu dengan alim yang lain, imam satu dengan imam yang lainnya. Bahkan satu imam terkadang berbeda ijtihadnya. Tidak sama. Terkadang saat ini dia menghasankan, esok dia rujuk mendhaifkan hadis atau sebaliknya. Sekarang dia mendhaifkan, besok ternyata tampak baginya dalil lain yang lebih menguatkan hasannya hadis, maka dia hasankan. Makanya Syekh Albani sendiri ada tarojuat, beberapa hadis beliau tarojuk. Terkadang beberapa waktu beliau masukkan dalam silsilah dhaifah. Dengan jalannya waktu ada dalil lain, ada ini, ilmu subhanallah. Maka beliau katakan, dulu aku mendhaifkan hadis ini di dhaifah nomor sekian, aku rujuk hadis ini hasan karena begini begini begini, atau sebaliknya aku sebutkan hadis ini di sahihah, ternyata ada sisi kelemahannya gini, aku rujuk ini semestinya dhaif. Wah, kata, oleh karena itu tetap dalam bab fikih terutama syarahnya dijelaskan oleh para ulama. Enggak kemudian dhaif selesai terus ditinggalkan begitu saja. Tidak. Bukan demikian manhaj a'immah. Kecuali kalau memang dhaifnya syadid, syadidud dha'af, dhaif jiddan, atau yang di bawahnya matruk, maudhu, ya sudah lewat. Hadis palsu, sangat-sangat lemah, ditinggalkan oleh mereka. Tapi seperti tadi, dhaif yang masih bisa dikatrol, bisa dibantu dengan yang lain, bisa dikuatkan, itu tidak mereka tinggalkan. Disebut sisi kelemahannya, namun juga mereka sebutkan syarah dan arti dari hadis itu. Kembali kepada hadis bahwa Rasulullah SAW marah kepada Arabi ini karena dia menyebutkan di hadapan Rasulullah SAW, inna nastashfi'u bika ala Allah wa billahi alaika. Karena bab syafaat tentunya menunjukkan besarnya orang yang dijadikan syafaat, sehingga kalau itu di makhluk nggak mungkin ditolak. Misalnya kamu melamar kerja di suatu perusahaan, kamu ingin diterima di situ, tapi kamu gak dikenal, wala direkturnya, manajernya juga gak paham kamu siapa. Kamu bawa kata memo syafaat, misalnya dari Bapak Presiden, kamu kenal sama Presiden misalnya. Dengan satu kata ditulis sama Presiden, tolong urusannya Fulan bin Fulan, dimudahkan diterima di perusahaan ini. Ketika direktur membaca ini, waduh, ada syafaat dari Presiden. Nggak mungkin kamu akan ditolak, ya kan? Pasti akan diterima oleh mereka. Karena besar, mulia yang dijadikan syafaat ini. Berarti kan terkesan pula yang dijadikan syafaat lebih agung, lebih mulia dari yang dimintai hajat. Dalam hal ini direkturnya. Lah kalau itu kembali kepada Allah, na'udzubillah, jelek sekali. Akan terkesan bahwa Rasulullah lebih agung dari Allah. Tidak akan ditolak permohonan mereka karena menjadikan Rasul sebagai syafaat dalam meminta hajat, dalam memohon ini itu kepada Allah. Makanya Rasulullah marah karena itu mencoreng tauhid, tidak memuliakan Allah. Telah lalu ayat wa ma qadarullahi haqqo qadarihi. Tauhid mengajarkan orang untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah, walaupun dengan kata-kata semacam ini. Dan banyak yang semisalnya. Makanya pula dilarang orang meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Dengan kamu mengucapkan, ya Allah, as'aluka biwajhikal karim antudkhilanil jannah. Gak apa-apa. Ya Allah, aku mohon dengan wajahmu yang mulia surga, engkau masukkan aku ke surga. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali meminta surga kepada Allah. Adapun dalam hajat duniawiyah kepada orang enggak boleh. Kenapa? Karena akan meremehkan dan na'udzubillah murah sekali Allah. Misalnya kamu meminta kepada seseorang, kalau itu pakai bahasa Arab, kamu butuh bantuan, uang cash, dana segar untuk keperluanmu lah, apa operasi atau apa, walhasil kamu sebutkan kepada yang kaya ini, yang punya uang, as'aluka biwajhillah, Aku mohon kepadamu demi wajah Allah, dengan wajah Allah, untuk kamu beri aku bantuan, pinjaman misalnya. Nah kalau gak dikasih, mungkin saja kan orangnya keberatan dan aduh, anak gak bisa ngasih kamu, gak bisa bantu kamu. Sementara kamu sudah nyebut wajah Allah, murah sekali wajah Allah, sudah disebutkan ternyata gak dapat harta yang paling jumlahnya sekian juta. Remeh sekali wajah Allah. Na'udzubillah. Makanya tidak boleh, demi memuliakan Allah, tidak boleh wajah Allah disebutkan dalam permintaan, kecuali satu-satunya kamu meminta jannah. Mengagungkan Allah, itulah tauhid. Hanya Rasulullah marah di sini. Engkau jadikan aku syafaat di hadapan Allah, seakan Rasulullah lebih agung, lebih mulia, lebih besar dari Allah, sehingga permintaanmu tidak akan ditolak oleh Allah. Dan berulang-ulang Rasul menyebutkan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, terus diulang-ulang ini oleh Rasulullah, sampai para sahabat pun faham, mengerti bahwa Rasul marah, gak senang, karena beliau orang yang sangat menjaga tauhid. Itu tentang hadis Jubair ibni Mut'im. Itu hadis keberapa? 35 ya? Hah? 35. Kita yang belum sempat murojaah mulai hadis keberapa? 13. Fi dzakirati 13. 13 hadis apa? Ke-13 innal kafir idza amila hasana ut'ima biha tu'matan fid dunya. Belum ini ya. Nah, untuk pekan depan kita memurojaah 5 hadis, 13, 14, 15, 16, 17. 5 hadis dari hadis ke-13 antum murojaah hafalannya untuk kita murojaah menghafalnya di pekan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.